Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dandim Kampar, Bapak Danion, Bapak anggota DPRD Kabupaten Kampar Al-Mukarram Ustaz Haji Syahrul Aidi LCMA, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, Bapak Camat, Bapak Kades, para remaja yang sudah bekerja keras sehingga acara ini terlaksana. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini saya diberi 3 kajian, 3 yang akan saya bahas. Yang pertama masalah narkoba, yang kedua medsos, yang ketiga pergaulan bebas. Yang pertama narkoba. Saya diundang ceramah ke Lembaga Pemasyarakatan LP di Jakarta, juga di Bengkalis, juga di Rokan Hulu dan di Medan. Di 3-4 lokasi itu semuanya mengatakan bahwa yang paling banyak di dalam ini Pak Ustaz, 75-80% adalah karena tersangkut masalah narkoba. Hampir semua sudah pernah tertangkap. Dosen pesta narkoba bersama mahasiswi, sudah. Aparat memakai narkoba, sudah. Pilot memakai narkoba, sudah. Artis tak terhitung lagi. Yang belum lagi ustaz. Belum lagi. Artinya apa? Setiap aspek lini masyarakat ini sudah kena narkoba. Maka tema ini yang diambil siang ini memanglah tepat betul. Apa kata Pak Dandim kita tadi, zaman sekarang ini lebih sulit mencari pulsa daripada narkoba. Pulsa jam 10, jam 11 malam sudah tutup konter. Narkoba 24 jam. Tidak ada batasan. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Ada paling tidak 4 langkah. Yang pertama keluarga. Maka bapak sama ibu tidak boleh berhenti bertanya kepada anak-anaknya, pergi sama siapa, pulang jam berapa, duit yang dikasih kemana. Maka keluarlah perda peraturan daerah Kabupaten Kampar, orang tua yang tidak melaporkan anaknya maka dia kena sanksi. Jadi kalau dulu diam saja dia anaknya kena narkoba, tidak menjadi delik aduan hukum. Tapi sekarang kalau ada orang tua anaknya pemakai, pecandu, pengedar, diam dia, maka dia terkena hukum. Ini dikeluarkan peraturan daerah, yang membuat itu DPR. Maka oleh sebab itu ini salah satu cara. Dari bawah orang tua menjaga anaknya, Dewan Perwakilan Rakyat mengikat dengan undang-undang, barulah bapak polisi bisa menangkap. Orang tua-orang tua yang bingung anaknya mau dilaporkan kemana, catat nomornya. Keluarkan HP masing-masing. Jangan sangka saya tak mau ceramah mengawang-awang. Saya ceramah real, jelas. Kalau hukum, ini hukumnya. Kalau narkoba, ini tempat mengadunya. Kosong 813 11 44 21 93. 0813 11 44 21 93. Laporkanlah anak Anda, suami Anda, menantu Anda. Kalau tidak, maka siap-siap akan ditangkap. Yang akan menangkap ini yang di atas-atas. Siap menangkap. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kekhawatiran tenaga kerja Cina sudah berdatangan di Sulawesi, sudah ditangkap berkelahi dengan pekerja lokal. Ada yang lebih mengerikan lagi. Ketika anak-anak kita tidak selesai kuliahnya, tidak selesai pendidikannya, dan kita akan menjadi kuli di negeri kita sendiri. Jangan bangga dengan sawit yang luas, dengan padi yang terhampar. Itu semua tak ada gunanya. Harta yang Bapak Ibu tinggalkan itu tak berguna lagi. Karena orang kalau sudah kena narkoba, empat: bodoh, gila, mati, penjara. Tak ada pilihan yang enak empat-empat ini. Bodoh, kenapa bodoh? Karena otak sarafnya error, rusak. Gila, efek dari lama bodoh, gila. Mati. Saya baru reuni SD. Saya tanya, si Anu kemana? Meninggal. Kenapa meninggal? Gila. Apa sebab gilanya? Kena narkoba. Kalau dulu narkobanya itu masih narkoba kampung, ganja. Sekarang orang sudah pakai sabu-sabu, pakai inex, pakai pil, pakai makin canggih teknologi, ilmu pengetahuan, kehebatan bahan-bahan kimia, maka temuan tentang narkoba ini pun makin hebat merajalela. Oleh sebab itu maka semua kita mesti bekerja sama. Ustaz jihadnya lewat ceramah. Nanti malam Ramadan 30 malam itu satu malam harus ada judul Majlis Dakwah Islamiyah Persatuan Para Mubaligh Ustaz Perti dan Muhammadiyah, terlepas dari apapun ormasnya, harus ada satu malam judulnya Bahaya Narkoba. Orang tua paham, lalu kemudian dipanel. Nah, saya kalau bicara narkoba ini biasanya di panel bertiga. Ustaz, polisi BNN, lalu kemudian dokter. Nah, dokter nanti bicara tentang bahaya narkoba, presentasi pakai infocus. Inilah bahayanya kalau sabu-sabu ini masuk ke hidung, masuk ke otak, putus saraf-saraf otak, masuk ke jantung, masuk ke darah, masuk ke sini. Nah, dokter memperlihatkan. Bapak ibu tengoklah bahayanya, anak-anak kita akan kena, efeknya akan gila, bodoh, mati. Lalu kemudian setelah itu datang pula polisi dari Badan Narkotika Nasional. Kalau ini nanti dipakai, kena pasal sekian, masuk penjara sekian tahun, kena tuntut. Baru kemudian ustaz. Nah, ustaz pula cerita, kalau pakai ini neraka jahanam, liang kubur, liang lahat. Habis semuanya kita bahas. Karena kalau tidak diselamatkan generasi muda ini, masya Allah, alhamdulillah, yang membuat acara kita pagi menjelang siang ini adalah anak-anak muda yang sudah bebas narkoba. Karena tak mungkin mereka bisa baca Quran kalau sakau. Itu yang mengaji dua orang itu tadi, saya yakin mereka ini selamat. Kami dulu. Ini yang di belakang saya yang mengundang saya, Ustadz Mawardi dari Batu Bola. Beliaulah yang menjemput saya ke airport waktu sampai di Mesir tahun 1998. Sesudah itu Ustadz Sahrul Aidi yang di belakang saya. Nah, beliau pula senior kami. Umur lebih tua saya, tapi beliau lebih dulu sampai ke Kairo, Mesir. Kami alhamdulillah dulu bebas, tak kena narkoba. Bukan, kalau saya pribadi tidak kena narkoba ini bukan karena saya baik, karena mungkin narkoba itu belum ada waktu itu. Kalau ada mungkin kena juga, karena saya tidak termasuk pelajar yang baik-baik. Sekolah saya sampai 3 cabut, kelas 1 lain, kelas 2 lain, kelas 3 lain. Sempat tak sekolah 6 bulan. Karena menurut saya tak ada gunanya sekolah. Semua sudah ada, presiden sudah ada, gubernur sudah ada, bupati sudah ada, tentara sudah ada, polisi. Tak ada guna sekolah. Oleh sebab itu maka orang tua jangan pernah putus asa mengarahkan sekolah anak. Dan ibu, ibu jangan macam-macam ibu. Doa ibu makbul. Saya pernah berjumpa pecandu narkoba, berhenti kena narkoba, maknya membawa air zam-zam satu dirigen, tawaf di samping Ka'bah 7 putaran. Doanya satu saja, sehatkan anakku narkoba, sehatkan anakku narkoba, sehatkan anakku narkoba, sehatkan anakku narkoba. Balik dari Makkah, dimandikannya anaknya dengan air zam-zam ini. Nah, air ini sudah aku putarkan 7 kali dengan doa supaya engkau berhenti narkoba, aku mandikan engkau. Kalau kau tak berhenti juga, mati aja kau. Akhirnya berhenti, tobat. Artinya apa? Ini orang pecandu narkoba ini tidak selesai dengan ceramah ustaz. Ustaz berceramah di masjid, satu pun tak ada di masjid ini pemakai narkoba. Jadi tidak tepat sasaran. Jadi semuanya, tentara dengan senjatanya, polisi dengan undang-undangnya, anggota DPR bersidang mengeluarkan perda, bapak dan ibu berkuasa di rumahnya, ustaz dengan ceramah. Nah, jadi ustaz-ustaz mulailah, kalau dia ceramah sebulan itu 20 judul, maka satu judul itu khususkan untuk narkoba. Ini tak lama lagi bulan suci Ramadan, maka kajian subuh, kajian duha, kajian malam tarawih, khusus pengurus masjid buat yang sedang menyusun judul ceramah malam 1, malam 2, malam 3. Jangan lagi malam pertama hikmah Ramadan, malam kedua la'allakum tattaqun, malam ketiga kutiba alaikumus syiyam. Itu aja dibalik-balik. Mulailah satu judul, bahaya narkoba. Memang resiko menyampaikan narkoba ini berat, Bapak Ibu. Saya pernah ceramah tentang narkoba di ujung jalan Sudirman, tepi Sungai Siak, Kampung Dalam. Kampung Dalam inilah yang paling banyak narkoba. Saya diundang ceramah ke sana. Kata panitianya, ustaz hati-hati, di sini RT pun pengedar. Ngeri ya. Nah, ustaz gas lah sini. Habis ceramah, bapak-bapak polisi mengawal saya sampai ke parkir. Saya bilang, saya tak usah dikawal pak, saya biasa jalan sendiri. Bahaya ustaz, nanti mereka tersinggung, ditikamnya ustaz dari belakang. Nah, jadi pemuda hari ini yang ngasih saya judul narkoba ini memang menambah musuh saya. Tak apa-apa, mati pun kita mati syahid insyaallah. Amin. Banyak juga yang mendoakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tanggung jawab kita bersama. Kalau ada anak muda ini kena narkoba, yang salah bukan bapaknya saja, yang salah bukan ibunya saja, ustadznya salah kenapa tak pernah berceramah tentang narkoba, polisinya salah kenapa tidak tegas melakukan tindakan hukum, tentaranya salah kenapa tidak dikawal negeri ini, NKRI. Bahaya serangan dari luar, betul, tapi serangan narkoba juga luar biasa. DPR-nya salah kenapa tidak pernah bersidang mengeluarkan perda tentang narkoba. Dan kita akan dituntut, ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Hai Abdul Somad, pernah engkau ceramah tentang narkoba?" "Pernah ya Allah." "Di mana?" "Di mana kau?" "Masjid Nurul Huda, Bukit Agung, Kecamatan Kuo." Malaikat menjadi saksi bahwa Abdul Somad pernah bicara narkoba. Maka hari ini remaja masjid, pemuda sudah menyelamatkan saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lopehlah lidah hamba. Al yauma naqtimu ala afwahihim Saat itu mulut terkunci, waktu kalimuna aidihim, tangan bicara. Hai anggota dewan, pernah tanganmu memukul palu? Dengan ini kita keluarkan perda Kabupaten Kampar. Bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, datuk-datuk, nenek mama yang tidak mengadukan anak kemanakannya ke Badan Narkotika Nasional dikenakan sanksi hukum dan sanksi sosial. Ketuk, selamat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anggota dewan yang tidak mengeluarkan perda anti narkoba makan gaji buta, neraka jahanam tempatnya. Tuh yang gambar putu-putunya berserak di pokok-pokok kayu. Untuk apa kalian menjadi anggota dewan? Berapalah gaji anggota dewan itu? Oleh sebab itu, maka lebih baik kalian tanam sawit, tanam gotah, tanam padi daripada makan APBD, makan APBN tapi tidak memperjuangkan anak-anak kita. Betul? Salah yang saya sampaikan ini. Kalau salah bilang salah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah sendiri. Karena anak muda yang ngasih judul. Coba kalau kasih judulnya marilah kita sabar terhadap narkoba. Apa baca kan sabar. Anak awak gilo dek narkoba sabar. Laki awak gilo dek sabu-sabu sabar. Ibu-ibu, suaminya kena narkoba sabar ya. Sabar. Kau ustaz setan kok. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? La ta'murunna bil ma'ruf. Ajak orang buat baik. Banyak sekarang ngajak ngajak buat baik. Ayo salat duha. Ayo salat sunat tasbih. Ayo salat tahajud. Banyak orang ngajak buat baik. Di masjid-masjid orang ngajak buat baik. Yang kurang itu sekarang apa? Wala tanhauna 'anil munkar. Islam ini kalau cuma ngajak buat baik, semua orang senang. Tapi kalau sudah bicara mungkar, disitulah pengedar marah. 1,6 ton sabu-sabu masuk. Itu baru yang tertangkap. Dimasukkan lewat tiang-tiang panjang jembatan yang ditanam ke dasar laut, diimpor dari Tiongkok. Ternyata begitu digali, dipotong itu tiang besi. Apa isinya di dalam? Narkoba. Oleh sebab itu maka ini tanggung jawab kita bersama. Terlalu banyak yang menyalah-nyalahkan. Kita bukan ceramah mau memprovokasi masyarakat, tapi kita mau bekerja sama. Maka insya Allah selamatlah generasi Kabupaten Kampar ini dari narkoba insya Allah. Apa yang perlu kita lakukan sekarang Pak Ustaz? Habis tablik akbar ini, mulailah pulang ke rumah, kenali keluarganya baik-baik. Apakah suami Anda pecandu narkoba? Jangan bodoh di masyarakat. Ustaz Somad, ada orang nelpon saya jam 12 malam. Ustaz Somad, saya sedang sholat tahajud di atas sajadah di kamar saya. Terus di ruang tamu saya, suami sedang pesta narkoba. Sudah berapa lama ibu punya suami Fir'aun ini? Oh sudah lama Ustaz. Kenapa ibu tidak lapor ke polisi? Kenapa tidak lapor ke Badan Narkotika Nasional? Karena kata Ustaz saya, sorga di bawah tapak kaki suami saya. Ini pembodohan luar biasa. Suami itu innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu bisa jadi surgamu, suamimu bisa jadi nerakamu. Artinya apa? Kalau suami itu membawa kepada ridha Allah, itu yang wajib dipatuhi. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada khaliq. Maka kalau suami ibu pecandu narkoba, ibu lapor ke wali. Wali ibu ada 6. Wali ibu ada 6. Ayah, datuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Ini wali menurut fikih. Ditambah lagi adat istiadat kita, maka ada nini mama. Ibu punya mama menurut adat. Mama ibu memanggil suami. Siko, sebontoh, Firaun. Anak kemanakan kami kok? Bukan waang dapek di tong sampah. Kami menerima kamu dulu karena kamu datang ke rumah kami pakai peci, pakai sarung. Kami sangka kamu orang yang sorak, rupanya casingnya saja. Oleh sebab itu maka dikasih tahu dia, disuruh dia bertobat. Tak juga bertobat, langkah paling tinggi. Ibu punya hak namanya khuluk. Khuluk artinya menggugat ke pengadilan. Karena kalau dilanjutkan juga dia ini makin parah. Maka dikasih dia masa. Orang yang kena penyakit al-uyub al-musawwaha, penyakit-penyakit yang merusak, dikasih waktu setahun untuk rehabilitasi. Diobati dia. Pecandu narkoba masuk penjara. Penjara tak menyelesaikan masalah. Dari penjara dia bisa mengatur peredaran pakai HP. Dia bayar semuanya. Maka pecandu narkoba diobati pakai rehabilitasi. Di saya pernah ceramah ke sana. Pesantren Abah Anom Suryalaya, Jawa Barat. Namanya Pesantren Tarekat Qadiriyah Wan Naqsabandiyah. Disiram pakai air, dimandi taubatkan, ditalkin zikirkan. Abdullu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sampai dia sehat. Yang satu lagi di Bandung, yang punya Badan Narkotika Nasional. Oleh sebab itu, kalau sekarang ibu memasukkan anak ke pesantren Islamic Center Al-Hidayah Kampar, pesantren Assalam Naga Beralih, pesantren Darun Nahdoh Bangkina, tahan-tahankanlah berpisah, tahan-tahankanlah keluar duit agak banyak sikit, mungkin sejuta-sejuta setengah, direhabilitasi 3 juta sebulan, 1 tahun 36 juta. Lebih baik menangis sekarang daripada menangis 20 tahun lagi karena anak pecandu narkoba. Betul? Oleh sebab itu yang sudah memasukkan anak ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum juga memasukkan pesantren, innalillah. Sudah saya kasih tahu bahayanya narkoba, tak juga mau menjaga, mati ajalah. Apalagi yang kita harapkan dari hidup yang singkat ini. Oleh sebab itu, Tabligh Akbar ini menyadarkan kita kembali, mengkritik kita kembali. Jangan hanya diam saja. Ustaz, imam masjid, penceramah yang diam terhadap narkoba. As-sakitu anil haq syaitan akhras. Orang yang diam melihat kemungkaran, maka dia adalah syaitan akhras, setan bisu. Sudahlah setan, bisu pula lagi. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka Tabligh Akbar pagi menjelang siang, waktu duha, waktu yang disebutkan dalam Al-Quran wadduha, waktu yang penuh barokah ini, maka tak ada lain, tak ada bukan, untuk mengingatkan kita. Kasiannya anak-anak gadis menikah dengan pecandu narkoba. Ustaz Somad, saya mau konsultasi Ustaz, di mana bisa jumpa? Jumpai saya di masjid komplek tentara. Jumpalah saya sama ibu-ibu, sama anaknya. Ini anak saya ini matanya sudah bengkak menangis, Ustaz. Kenapa? Lakinya pecandu narkoba. Ibu tak kasih tahu, kami kasih tahu dibawanya perang panjang. Otaknya sudah error, tak bisa lagi dikasih tahu. Mendengar perang panjang, jangan-jangan saya pula mau dihadapkannya dengan perang panjang. Jadi gimana tindakan kami, Pak Ustaz? Pertama, nasihat. Tak mempan nasihat, hukum. Masukkan dia ke penjara. Kumpulkan bukti-bukti. Nanti kalau anak saya masuk penjara, menantu saya, anak saya ini jadi anggota IJJI lah, Pak Ustaz. IJJI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Hidup ini adalah take risk. Berani mengambil resiko. Harus ada resiko yang kita ambil. Masukkan dia ke rehabilitasi. Sebulan, dua bulan, setahun. Ustaz Somad, nanti habis ceramah kami mau pertanyaan. Silakan. Apa pertanyaannya? Ini bagaimana Ustaz, anak saya kena narkoba. Tangkap, masukkan ke rehabilitasi. Malulah kami Pak Ustaz. Ini orang tidak siap menerima resiko. Resiko hidup adalah mati. Resiko muda adalah tua. Resiko cantik adalah keriput, lisun. Begitu juga dengan ini. Mau didiamkan sampai dia gila mati, atau kita ambil risiko malu sebulan dua bulan, tidak apa-apa. Yang penting nanti setelah itu dia selamat. Ini nomor BNN. Bapak ibu laporkan anaknya, masukkan dia. Oh kami malu Pak Ustaz. Terserah, pilih mana? Pilih malu, gila atau mati? Ah Ustaz ini tak menenangkan masalah. Kami sangka mengundang Ustaz menyelesaikan masalah, muncul belum masalah baru. Oh udah, saya cuma sampaikan. Saya sampaikan bulan itu, bulan depan saya diundang lagi. Bulan depan nambo tengoknya lah senyum-senyum. Gimana kabar anaknya Bu? Alhamdulillah Bu ya, lah ditangkup. Oh pokoknya diam-diam nih dong, ngaunya cakap ambo. Ini nyabi malu itu ini. Sesudah ambo balik, diam-diam diteleponnya BNN. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bisa menangkup anak kami? Bisa, dibuatlah skenario sehingga orang tua tidak tahu, sehingga dia tidak dendam. Akhirnya ditangkap, direhabilitasi. Bulan kedua ambo tiba lah ditangkap. Bulan ketiganya sedang rehabilitasi. Bulan keempat lah balik sehat, bisa bekerja kembali. Alhamdulillah. Lah ambo ceramah 60 menit yang dibahas tiga: narkoba, medsos, pergaulan bebas. Narkoba 20 menit, medsos 20 menit, pergaulan bebas 20 menit. Pas 60 menit. Satu ambo bahas, hilang Pak Dandim. Bahas kedua, hilang Pak Danion. Bahas ketiga, hilang Pak Kapolres. Jangan suuzon. Kini sedang ada Pak Kapolri dengan Bapak Panglima. Acara di Tapung. Nah, jadi Pak Dandimawa deinyo respect masalah narkoba. Kok sebenarnya Pak Dandim tak ada waktu untuk duduk di sini, tapi masih menyempatkan waktu sebagai bentuk perhatian beliau karena yang mengundang nih anak-anak muda. Mungkin di antara anak-anak muda nih pula yang akan jadi panglima 20 tahun akan datang. Tak mustahil. Dan ini akan menjadi kenangan bagi mereka. Kami selamat dari narkoba karena dulu ada ustadz yang berceramah di masjid kami. Kami jadi panitianya. Pak Dandim waktu itu walaupun panglima datang, walaupun Kapolri datang, masih sempat dia meluangkan waktu. Walaupun ustadz itu tak sampai habis ceramah, tapi kami diperhatikan. Anak-anak muda ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Karena mereka tidak diperhatikan, mereka bergaul di luar, akhirnya pergaulannya merusak. Selesai, habis tuntas masalah narkoba. Masuk masalah berikutnya, medsos. Mau tidak dibelikan HP, nanti orang tua tak sayang. Dilema menjadi orang tua. Tunjukkanlah sekarang anak yang tak punya HP. Tak ada. Apa kata kawannya? Hari ini tak punya HP, apa kata dunia? Bukti sayang orang tua pada anak dikasih HP. Akhirnya melalui HP, maka dia pun kenal FB. Di FB dia pun ketik kawan yang dia suka. Kalau kenalan langsung dia tak berani, menggeletar, menggigilnya. Nah, tulis nama. Akhirnya chatting, browsing, launching, mancing, segitulah. Apa-apa kata dia. Hai. WhatsApp, tukar nomor, terjadilah apa yang terjadi. Medsos luar biasa. Oh kalau begitu medsos itu haram Pak Ustaz? Tak bisa. Karena kalau saya haramkan medsos, anak muda ini kenal saya kan dari medsos. Ini generasi medsos. Mereka kenal Ustaz orang Papua. Ceramah mbo di Papua, ceramah mbo di Makassar, ceramah mbo di Banjarmasin. Dari mana mereka kenal? Dari medsos. Oleh sebab itu medsos ini pisau. Pisau tidak bisa kita haramkan. Pisau haram karena dipakai bunuh diri. Pisau haram karena dipakai memotong leher. Yang salah pisaunya atau orang yang pakai pisau? Orang yang pakai pisau. Oleh sebab itu media sosial ini isinya provokatif, yang menebarkan provokator. Barang yang ditebarkan adalah hoax. Maka harus cerdas, cerdas, harus smart. Karena HP-nya sudah cerdas, HP-nya cerdas, namanya smartphone, HP cerdas. Yang punya HP wonga, tidak secerdas HP. Oleh sebab itu maka media sosial, anak-anak muda, kalau kalian pakai YouTube itu, oh masya Allah, tinggal di mana? Tinggal di kuo. Apa usaha orang tua? Karamba ikan. Ah, tulis di YouTube bagaimana membuat karamba ikan yang baik. Karamba ikan. Enter. Dikasih tahu. Kamu ternak lele. Cara membuat kolam lele tanpa pakai mesin. Enter. Orang bisa belajar cerdas, secerdas-cerdasnya. Melalui apa? Melalui YouTube. Ngaji. Berapa banyak orang mengkaji hadis-hadis Sahih Bukhari melalui YouTube. Jadi medsos ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Tapi berapa banyak anak mati tidak terurus gara-gara medsos. Fotonya ada yang dikirim, ada yang mengirim ke HP saya. Dikeknya anak ke batang pisang pakai selendang. Hanya pun main. Ini pun chatting sama kawan-kawan. Menangi anak ingin menyusu, ah disumbek pakai kaki. Ada fotonya dapet? Kalau dapet, bekom mungkin. Menangis anak dipoto. Hubungan silaturahim kita rusak gara-gara medsos. Dulu awak setahun paling tidak 5 kali besok. Akikah, walimah, takziah, acara nikah, acara marhaban, barzanji, maulid nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran. Sekarang tidak lagi. Acara walimah anak orang tidak datang. Cukup ucapan di grup, selamat ya, selamat ya, selamat ya, selamat ya. Acara nikah tidak lagi datang mengucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Orang cukup mengucapkan selamat. Cari wall Facebooknya, ucap selamat menempuh hidup baru. Nah, kawan tinggal mengaminkan, amin amin amin amin amin amin. Nanti lama-lama sembahyang jenazah pun streaming. Ini kacau. Oleh sebab itu maka orang bisa amat sangat cerdas. Kau ceramah ambo pagi kau di Masjid Nurul Huda, Bukit Agung. Nurul Huda, Bukit Agung yang hadir ini. Aduh, 5,000. Taruhlah yang hadir kau 5,000. Itulah lengkap sama malaikat kiroman katibin. Sama jin-jin korin setannya lah wak hitung semua. 5,000. Tapi begitu dia dimasukkan ke medsos, masuk ke Instagram. Instagram ambok ini followernya 8 juta. Masuk FB 1,4, berarti 9,4 juta. Sedangkan Gubernur Riau penduduknya cuma 6,5. Jadi mana lebih banyak followernya, ambo apa gubernur? Itu mah kok banyak dan comel. Artinya apa? Medsos adalah sarana untuk menebarkan pahala. Nih, yang melingkan acara pagi ini, anak-anak muda yang streaming pagi ini, dia share. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tapi jangan lupa betapa internet menebarkan hoax berita, ujaran kebencian, kepalsuan, fitnah-fitnah. Oleh sebab itu maka majudul pagi siang ini, menjelang siang, bahaya narkoba media sosial mestilah kita jaga bersama. Berapa banyak orang tidak bisa tahajud malam gara-gara larut. Kita harus pasang waktu saya hanya pakai ini dari jam sekian ke jam sekian. Jam sekian dia harus mati. Ambo internet ambo kini mati. Bisa dicek. Ustaz jangan cuma bicara saja. Bisa kami cek HP Ustaz? Bisa. Kok? Mati. Tak hidup. Sampai masanya nanti. Baru dihidupkan. Nomor Ustaz hidup atau tidak? Tidak, mati. Kok? Tengok, gambar pesawat. Oh, Ustaz menunjukkan HP mahalnya. Iko HP diboi uang. Mereknya Casio, Casio orang. Artinya apa? Internet jangan hidup terus. Hanya digunakan untuk sarana dakwah. Kira-kira dengan internet ini saya bisa berbagi kebaikan. Lanjutkan. Kira-kira dengan internet ini saya bisa membuat orang menjadi baik. Teruskan. Di wall Facebook untuk mengumumkan. Hadirilah tablik akbar. Buat grup. Ini banyak kok grup. Grup SMP. Grup SMA. Grup sama-sama kuliah. Apa isi grup itu? Kalau grup hanya sekedar menceritakan aib orang, cerita tak tentu arah, dan paling bahaya grup isinya CLBK. Dulu 20 tahun lalu mau kenalan susah, payah. Sekarang setelah selesai kuliah, nikah, punya anak, reuni buat grup. Tukar-tukar nomor, tukar-tukar foto, tukar-tukar berita. Ini foto siapa? Suami saya. Gantengan abang apa dia? Abang lah. Mulailah. Sebenarnya abang suka dulu sama kamu. CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Jam 12 malam dia menelpon saya, Pak. Dengan meleleh air mata, menangis. Ustaz! Ente nangis kenapa? Ustaz, saya CLBK sama mantan saya. Kamu kok bisa jumpa? Dapet di grup. Akhirnya tukar-tukaran nomor. Kami pun jumpa. Makan siang. Sesuai pepatah Inggris. No free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Hancur. Gara-gara apa? Gara-gara medsos. Tapi jangan salah. Tablik akbar pagi ini banyak juga yang tahu karena medsos. Jadi kalau begitu medsos ini baik apa tak baik? Bingung. Mau dibilang baik nanti ditakut awak dituduh Ustaz kecanduan. Mau bilang tak baik ternyata kita memang pakai medsos. Oleh sebab itu maka yas'alunaka 'anil medsos. Mereka bertanya kepadamu tentang medsos ini. Hai Abdul Somad, ceritakan positifnya. Dengan medsos bisa mendengar pengajian. Semua qori, segala qori, cari di medsos. Syekh Nuaina, enter, dengarkan. Cara baca Iqra, Syekh Abdul Karim dari Patani, bagus sekali. Cara membaca Quran, Tarannum, Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka. Cara bercocok tanam. Cara menanam durian Musangking. Ada? Tengok. Ada semua. Cobalah cari. Cara bertanam durian Musangking. Cara modif motor Cup 70 jadi Harley Davidson. Ada semua. Saya semua saya cari situ. Tadi. Cara merubah kenal pot motor kecil jadi tegak. Ada cuaca. Yang positif-positif. Anak muda, kalian mau buat apa? Ada semuanya. Yang penting mengarah kepada kebaikan. Tapi kalau dipakai kepada maksiat dan haram, na'uzubillah. Ingat, wal'as demi waktu asar. Wal'duha demi waktu duha. Kemana waktu kita habis? Habis oleh media sosial. Bapak ibu jangan main-main. 8 jam kerja habis. 8 jam tidur habis, 8 jam tambah 8, 16, tinggal 8 jam lagi. FB, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram. Sinetron Korea, India, infotainment. Mana yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah. 1 jam kami membahas 3 masalah ya Allah. 20 menit narkoba, 20 menit masalah anak muda, 20 menit pergaulan bebas, 60 menit bermakna. Diulang balik mendengar ceramah ini nanti, karena mungkin ada yang tak terdengar sempurna. Hafal kaji karena diulang, alah bisa karena biasa. Oleh sebab itu maka buatlah pengajian-pengajian medsos yang baik. Masjid Nurul Huda mesti punya channel. Channel masjid. Lalu kemudian nanti kalau ada pengajian, streaming kan. Siapa yang membuat itu? Remaja Masjid Nurul Huda. Apa kerja tugas remaja Masjid Nurul Huda? Buat channel, buat website, website Masjid Nurul Huda, program acara, khotib Jumat hari ini. Yang membuat siapa? Jangan Pak Imam suruh, jangan khotib suruh. Ini saya tengok khotib, dia khutbah, dia juga masang kamera. Assalamualaikum. Janganlah khotib suruh, anak muda satu orang pasang kamera. Semua ceramah pengajian Masjid Nurul Huda ada rekamannya, rekaman. Nah, sehingga itu menjadi amal jariah. Mati ustaz-ustaz kita, khotib-khotib kita, tetap mengalir pahalanya. Itulah gunanya ada remaja masjid. Nurul Huda ada remaja masjidnya? Alhamdulillah. Anak muda ini punya tim IT. Tim IT inilah yang membuat masjid ada Facebooknya, ada Instagramnya, ada streamingnya. Setiap pengajian dari Maghrib ke Isya, tanya jawabnya, undang semua. Ustaz Dr. Mawardi Muhammad Saleh, hadirkan. Dr. Mustafa Umar, datangkan. Dr. Saidul Amin, bawa kemari, bahas. Dr. Saidul Amin, masalah filsafat, akal, apa itu akal sehat, hadirkan Dr. Saidul Amin. Dr. Mustafa Umar, tentang tafsir. Dr. Mawardi Muhammad Saleh, tentang masalah fikih. 13 tahun di Madinah, fikih saja pembahasannya. Tentang masalah politik Islam, Ustaz Somad disuruh bahas politik Islam, dia tak paham. Baca kitab Ahkam Sultaniyah, ya, tapi politik dia tidak pernah praktek. Siapa yang paham fikih, memang jurusan fikih dan berkecimpung fikih, hadirkan Ustaz Haji Sahrul Aidi LCMA. S1 Al-Azhar Mesir, S2 dari Yordania, jurusan fikih dan memang paham fikih, hukum Islam, dan memang orang politik Islam. Suruh bicara tentang sejarah politik Islam. Apa pentingnya? Rekam, share, streaming, hadir. Maka dengan demikian media sosial menjadi bermanfaat. Adapun berita-berita hoax yang tak tentu arah akan hilang dengan sendirinya, akan tereliminir dengan sendirinya kalau yang baik-baik ini kita tanam. Ini tergantung kita bersaing di media sosial. Kalau kita katakan berita tentang ini haram, LGBT ini haram, sekuler ini haram, orang akan bertanya saingannya mana, pesaingnya mana. Tapi kalau kita bertarung channel di dalam, maka ada channel Tafakku, ada channel Al-Bahjah Buya Yahya, ada channel Darul Quran, ada channel Az-Zikra Ustaz Yusuf Mansur, ada pula channel Nurul Huda. Faya mengingi Nurul Huda Bukit Agung Kuo. Maka insya Allah dia ketika dicari orang pengajian, kita tinggal pasang saja pancingnya Bapak. Pasang pancingnya, masalah ikan apa yang datang itu serahkan pada Allah SWT. Pasang pancing. Kami dulu waktu memasang channel Tafakuh tak pernah berpikir akan ditonton orang. Pasang saja, terserah Allah SWT yang menilai. Begitu juga dengan kita. Anak-anak muda buatkan supaya media sosial ini positif. Habis 20 menit. 20 menit yang ketiga, pergaulan bebas. Malam tadi kami pulang dari Rumbai lewat jembatan Leton. Di Rumbai pengajian malam tadi. Waduh. Sampai saya bagi tiga, karena di jalan ditutup. Penuh ke sana, penuh ke sana, penuh ke sana. Balik kami di Leton itu pun penuh. Anak lajang sama anak gadis pacaran jam 11 malam. Jembatan Leton. Tak mungkin Nambo turun ceramah di Leton. Artinya apa? Banyak yang pengajian, lebih banyak lagi yang bonceng-bonceng. Ini anak siapa ini yang bonceng-bonceng? Pergaulan bebas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz Somad dengan Ustaz Sarul Aidi dulu tak ada pergaulan bebas. Beliau pesantren. Tamat dari pesantren langsung ke Mesir, tamat dari Mesir langsung ke Yordan, balik dari Yordan nikah. Kami memang dikondisikan untuk menjadi baik. Jadi ambo di Mesir 4 tahun memang tak ada pergaulan bebas. Kenapa tak ada? Persaingan ketat. 4 tahun saya di Mesir tidak pernah menengok wajah perempuan orang Riau. Karena kita memang abang-abang ini ketat. Bangsa prudensaan waktu itu paling keras. Laki-laki perempuan tak boleh satu ruangan. Perempuan anak Riau KSMR, kelompok studi mahasiswa Riau. Perempuan masuk kamar. Laki-laki sini. Perempuan itu tak ada kami menengok wajah perempuan. Perempuan di dalam kamar mendengar suara. Pertemuan-pertemuan rapat-rapat tadi. Jadi memang dididik ketat betul. Di kampus pun begitu. Kampus laki-laki, kuliah banin dengan kuliah banat. Banat kampus perempuan, tak ada laki-laki. Banin kampus laki-laki, tak ada perempuan. Ditampak awak. Masuk saya ke kampus, masuk ke dalam, laki-laki perempuan duduk-duduk. Salah siapa ini? Oleh sebab itu maka saya begitu masuk kelas, saya bilang, laki-laki sini semua, perempuan sini semua, jangan kalian duduk satu ban. Perempuan di belakang, laki-laki depan, supaya dia tidak pandang-pandang. Paling tidak di kelas itu kita punya kuasa. Dosen, guru, di kelas dia harus punya kuasa. Bapak-bapak kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, di kantor anda punya kuasa. Bapak ibu punya anak gadis, anak lajang, di rumah punya kuasa. Qulu anfusakum, jaga dirimu dan orang yang berada di bawah kuasamu ini. Kalau di wilayah kekuasaan kita pun kita tak berkuasa, bagaimana kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala? Bapak yang akan ditanya nanti, istri bapak, anak gadis bapak. Oleh sebab itu di laki-laki ini harta warisan dikasih dua kali, Pak. Menjadi laki-laki ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, meluruskan perempuan yang bengkok. Perempuan ini bengkok karena dia terbuat dari khuliqatil mar'atu min dhina. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. A'la wajuha a'laha. A'wajuha a'laha. Tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas, itulah perempuan. Siapa yang meluruskan perempuan yang bengkok ini? Laki-laki. Maka menjadi laki-laki harus berani meluruskan bengkok. Nampak perempuan pakai rok pendek, itu perempuan bengkok, luruskan. Nampak perempuan pakai rok panjang tapi resleting tak berpasang, itu perempuan bengkok, luruskan. Harus diluruskan ini perempuan-perempuan bengkok ini. Tapi kalau kau luruskan terlalu keras, patah dia, melawan dia. Dia bisa menjadi sekuler, dia bisa menjadi liberal. Maka haruslah dengan bahasa yang santun, dengan lemah lembut, dengan kebaikan. Oleh sebab itu maka laki-laki bertanggung jawab. Laki-laki yang sholat berjamaah, laki-laki yang rajin sholat duha, laki-laki yang hatam Quran tapi membiarkan anak gadisnya, anak kemanakannya, pergaulan bebas, bonceng sana sini, hamil sebelum nikah, melambungkan mahar. Kalau mahar tinggi, kalau mahar mahal, maka zina murah. Itu memang sudah hukum. Oleh sebab itu anak-anak muda kita ini kenapa lambat menikah? Karena terlalu melambung mahar tinggi, akhirnya pergaulan bebas tak dapat dibendung. Banyak orang tua lebih mau makan di daun daripada makan di piring. Tak paham kami Pak Ustaz. Payahlah kalau tak paham. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terhitung Ustaz Somad, di desa kami ini satu bulan satu kecamatan Pak Kua menikahkan 40 pasangan. Yang 20 ya aja yang betul. Yang 20 lagi adalah pasangan married by accident. Malu. Daripada gunung meletus, akhirnya diakadkanlah dengan gigi rapat. Aku nikahkan engkau dengan mahar tunai. Efek dari perempuan yang hamil dalam keadaan mengandung dinikahkan, itu efeknya empat bapak. Pertama, anak ini kalau lahir tak boleh pakai bin dan binti bapaknya. Yang kedua, anak ini lahir nanti, maka kalau mati si ayah, si anak tak dapat warisan karena dia tak ada hubungan nasab. Kalau anak ini lahir laki-laki, setelah itu lahir adiknya perempuan, perempuan, perempuan. Adik yang perempuan ini nanti kalau nikah, anak laki-laki ini tak bisa jadi wali karena dia saudara seamak. Saudara seamak tak bisa jadi wali. Empat, nasib baik lahir anak itu pertama perempuan. Anak pertama ini perempuan, 25 tahun nanti jadi gadis cantik dipinang orang. Bapak tak bisa mewalikannya karena ini bukan anakmu Pak. Ini anak saya, wajahnya mirip sama saya, DNA darahnya kami tes di Singapura, darah saya, anak saya, DNA tak laku. Ini bukan anakmu. Walinya fasultan, waliun man la waliyalaha. Walinya adalah waliha hakim, Pak Kua menikahkan, bukan kau yang menikahkan. Tapi ini anak saya, bukan anakmu. Salah saya apa? Kau mencoblos sebelum hari H. Apakah diakui kertas yang dicoblos sebelum 17 April? Tidak. Ini menurut hukum KPU dan Bawaslu. Begitu juga menurut ini. Oleh sebab itu maka mempunyai anak perempuan adalah tiket menuju surga. Man ala salasa banatin, siapa yang dikasih tiga anak perempuan, fa'addabahunna, didik dengan baik, wazawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa'ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, kasih kebun, kasih rumah, kasih tanah, buat baik sampai mati, falahul jannah, surga bagimu. Tapi kalau anak perempuan tak kau jaga, selangkah lagi kakimu mau masuk surga, selangkah lagi kau mau masuk surga, anak perempuan kau biarkan, dia akan menarik kakimu masuk ke dalam neraka jahanam. Ustaz Somad, kau ceramah di kuok bukan main lagi, berapi-api. Jangan-jangan anak pedusinya, anak perempuannya ndaknya jago, anak ambo laki-laki. Tapi menjadi anak laki-laki juga tanggungjawab. Hai anak laki-laki, kau bertanggungjawab terhadap adikmu, kau bertanggungjawab terhadap keluargamu. Jadilah laki-laki yang perkasa, yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pergaulan bebas akan berakhir dengan penyesalan panjang. Ujung daripada pergaulan bebas adalah rusaknya kehormatan anak perempuan. Malu untuk diceritakan di masjid ini. Tak layak untuk diceritakan. Terlalu banyak kisah untuk dibahaskan. Akan tetapi kalau kita jaga ini dengan baik, maka insya Allah kalian yang lajang-lajang tak usah kalian pacaran, tak usah kalian ada hubungan relationship. Tak ada, tak perlu hubungan. Yang penting tamat aja sekolah, habis itu kuliah, habis itu berkarir, habis itu terserah kalian mau berkarir di mana. Mau ikut masuk politik, ajak ngobrol dengan Ustaz Sahrul Aidi. Mau jadi dosen, mau jadi ustaz, ajak ngobrol saya. Mau jadi tentara, datangi Pak Danyon, Pak Dandim, Bapak Kapolres, bicara pada mereka. Seserah setelah kalian jadi polisi, jadi tentara, jadi anggota dewan, jadi pengacara, di mana ada gula di situ ada semut. Maka insya Allah tak usah takut tak dapat istri. Sekarang perbandingan perempuan, coba tengok banyaknya perempuan. Jangankan satu, tiga pun bisa kalian dapat. Ibu jangan marah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adapun kalau kalian menjalin hubungan sekarang, maka yang rugi tetap perempuan. Jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini, gembung masuk angin, perempuan. Yang muntah-muntah, perempuan. Yang menegang nyawa melahirkan anak, perempuan. Yang nifas bleeding kehabisan darah, perempuan. Yang akan menjadi janda, perempuan. Laki-laki, tak ada beban. Bersyukurlah kalian jadi laki-laki. Tapi sekarang banyak pula laki-laki ingin jadi perempuan. Bencong-bencong itu kan laki-laki yang ingin jadi perempuan. Saya sampai sekarang tak habis pikir saya logika bencong. Kenapa dia tak siap jadi laki-laki? Alhamdulillah sekarang ada Pak Kapolres, ada Pak Danyon, ada Pak Dandim. Kumpulkan bencong-bencong seriau ini. Nanti kalian buat acara, nama acaranya Be a Man. Jadilah laki-laki yang perkasa untuk memerangi LGBT. Tidak apa-apa yang membuatnya remaja masjid, tak apa-apa. Tapi gaungnya nasional. Buat acara. Saya yakin dan percaya Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Danyon, kalau kalian libatkan acara ini, mereka senang. Kenapa? Karena disitulah melebur, menyatu antara aparatur, antara keamanan, antara polisi, antara tentara, antara anggota dewan. Duduk bersama, real, jelas apa programnya, apa acaranya. Kalau yang tiga ini bisa kita selamatkan, selamat dari narkoba, selamat dari medsos negatif, selamat pergaulan bebas, maka selesailah tugas ustaz. Sudah ku sampaikan ya Allah. Allahumma ballagtu ala hal ballagtu. Sudah ku sampaikan ya Allah. Allahumma fashhad. Saksikanlah ya Allah, aku sudah menyampaikan kepada anak muda hakikatnya, syariatnya saya sampaikan kepada anak muda Masjid Nurul Huda. Tapi pada hakikatnya sudah disampaikan kepada seluruh umat manusia yang menyaksikan. Kalau ada juga yang tak sampai, berarti memang tak ada paket 4 giga. Susah betul itu dah. Karena zaman sekarang ceramah di mana-mana bisa didapatkan. 60 menit kebersamaan kita ini bernilai amal soleh, insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. 60 menit ceramah, 30 menit menjawab pertanyaan kalau ada. Kalau tak ada, berapa kotak ni udah? Mohon bantuan infak sedekah Masjid Nurul Huda. Ibu bapak yang punya duit, simpan simpan simpan simpan, hilang juga diambil tuyul. Simpan simpan simpan simpan simpan, pelit. Cek di rumah sakit darah tinggi. Darah tersumbat, dimasukkan ring. Ongkos pasang 20 juta. Simpan, simpan, simpan, simpan, simpan. Batuk mati. Elok masukkan. Simpanlah. Sudah banyak bapak ibu. Simpan, simpan, simpan. Penyempitan pembuluh darah, stroke, mati. Oleh sebab itu masukkan duit di sini. Dah jalankan. Tak juga berisi. Udah kita sampaikan, Pak.